Ku buka jendela, sapa angin pagi. Dengan kau melangkah, song-song hidup ini. Hela lenguh lembu, halau burung-burung. Bocah tawaria, canda di kali yang jernih. Bila malam, tembang di purnama. Jendela maki angin pagi, berat kau melangkah untuk dapatkan kesempatan. Roda teknologi menyahkan pedati, bias rumah kaca lubang baru. Syair Ronggo Warsito, jerit dan karinya gemuruhnya Rolling Stone. Api revolusi haruskah Syair Ronggo.